Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawa ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Semuanya. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh, burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Biarlah cinta mencinta kita. Cinta-cinta menggoda jiwa, biarlah hati berdebu-debu asal kau di sisiku. Oh, aku rindu. Setelah dia tahu, baru aku menunggu.